Kau jadikan rahmat baru telah Kau sediakan. Ku bawa korban syukur atas kasih setiamu. Bersamamu ku akan berjalan dalam hidup yang berkemenangan. Ku arahkan hatiku pada janjimu selalu. Inilah harinya untuk menyembah-Mu dan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Inilah waktunya untuk melihat-Mu, menyatakan lagi kemurahan-Mu, besar setia-Mu. Bersama-Mu ku akan berjalan dalam hidup yang berkemenangan. Ku arahkan hatiku pada janji-Mu selalu. Inilah harinya untuk menyembah-Mu dan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Inilah waktunya untuk melihat-Mu, menyatakan lagi kemurahan-Mu, besar setia-Mu. Inilah harinya untuk menyembah-Mu dan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Inilah waktunya untuk melihat-Mu, menyatakan lagi kemurahan-Mu, setia-Mu. Inilah harinya untuk menyembah-Mu dan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Inilah waktunya untuk melihat-Mu, menyatakan kemurahan-Mu, besar setia-Mu. Besar.